Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik, masih melanjutkan tentang huruful jar. Na'am barakallahu fikum. Faslun ma'ani al-kaf. Laha arba'atu ma'anin. Makna-makna kaf. Kaf memiliki empat makna. Al-awwal at-tashbih. Nahu aliyun kal asad. Yang pertama artinya ialah at-tasbih, seperti atau serupa atau bagaikan. Contoh aliyun kal asadi, ali itu bagaikan singa. Asani at-ta'lil. Kaqaulihi ta'ala wadhkuruhu kama hadakum wadhkuruhu kama hadakum. Al-Baqarah ayat 198. Ay li hidayatihi iyakum. Ay li hidayatihi iyakum. Yang kedua artinya ta'lil, karena ya, sebab seperti contoh firman Allah Ta'ala wadhkuruhu dan ingatlah Allah kama hadakum, karena Allah lah yang memberi hidayah kalian. Ayat hidayati iyakum. Asalih bimakna ala. Nahu kun kama anta. Ai alama anta. alaihi. Yang ketiga bermakna Allah. Contoh, kun kama anta, jadilah engkau di atas apa yang kamu miliki sendiri, atau di atas apa yang ada padamu. Alama anta alai. Arabi at-taukid dalam gorong wahia az-zaidah. Kaqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Yang keempat artinya ialah at-taukid. Itu menguatkan pernyataan. Berarti kafnya ini zaidah. Seperti firman Allah Ta'ala, laisa kamitsli syai. Sungguh tidak ada yang serupa dengan Allah. Tanbih. Qad ta'ti al-kafu isman. Bimakna mislin. Wahada qawlu al-Akhfash wa Abi Ali al-Farisi wa Ibn Malik wa ghairihim. Wahada qawlu al-Akhfash wa Abi Ali al-Farisi wa Ibn Malik wa ghairihim. Nahwu qawlihi ta'ala anni ahluku lakum minattini kahai'ati thoyir. Fa'anfuhu fihi fayakunu thoyran bi'idnillah. Ali Imran ayat 49. Anni akhluqu lakum minat tini kahai'ati thayri fa anfukhu fihi fayakunu thayran bi idillah. Nah, terkadang kaf tampil sebagai isim yang mengandung makna mithrun, seperti ya, mithrun, setara dengan mithrun. Ini merupakan pendapat Al-Ahfaz, Abu Ali Al-Farisi, Ibnu Malik dan yang lain. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, anni akhluqu lakum. Nabi Isa berkata, aku akan menciptakan untuk kalian minatini dari tanah liat kahai'ati toyri, seperti bentuk burung. Fa'amfuhu fihi, aku akan meniupnya. Fayakunu toyram bi'idillah, lalu menjadi burung yang sebenarnya. Bi'idillahi, dengan izin dari Allah. Ain mithla hai'ati toyri. Hai'ati toyri, ay mithla hai'ati toyri. Kaf bimakna mithlun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Ya, akhluku itu kan fi'il fa'il, maf'ul bih-nya ialah kaf. Kenapa tidak huruf jar saja, sama-sama maknanya itu seperti ya. Kenapa kok disebut isim yang artinya mithrun? Perhatikan baik-baik. Fa'anfuhu fihi, ada dhamir ha, mufrad ghaib mudzakkar ya. Kembali ke mana? Ka thayr enggak boleh. Ya. Karena Nabi Isa tidak meniup burung. Tapi yang ditiup ialah sesuatu yang dibikin seperti burung, ya. Ini belum jadi burungnya. Kalau kembali ke hai'ah, enggak boleh. Hai'ah itu manas. Fiha, ini fihi, ya. Berarti kembalinya ke kaf itu. Nah, kalau kaf itu huruf, tak mungkin dhamir kembali kepada huruf. Tapi ini adalah isim yang artinya mithrun. Ini pendapat Al-Ahfaz, Ibnu Ali Al-Farisi dan Ibnu Malik. Wa dhahaba ba'dhum anna wurudaha isman bi darurat syi'ri. Sebagian mereka, yakni ahli nahwu, berpendapat bahwa disebutkannya kaf sebagai isim itu hanya dalam darwat syair saja. Nah, kalau tidak darwat syair enggak boleh. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Baik, faslun. Ma'ani lam, Ma'ani Allam. Ma'ani Allam. Laha khamsata asyara maknan. Laha khamsata asyara maknan. Makna lam. Lam memiliki 15 makna. Al-awwal al-milku. Kaqaulihi ta'ala lillahi ma fis samawati wal ard. Surat Luqman ayat 26. Lillahi ma fis samawati wal ardi. Luqman ayat 26. Yang pertama artinya al-milku, milik. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, lillahi, milik Allah. Ma fis samawati wal ardi, apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Luqman ayat 26. Atani al-ikhtisasu. Al-ikhtisas itu berarti artinya hanya milik. Kalau yang tadi itu milik secara umum, ini hanya milik. Khusus untuk hanya milik atau khusus untuk nahwu alhamdulillahi. Alhamdulillah. Pujian itu hanya untuk Allah, khusus untuk Allah. Athalis syibhul milki. Syibhul milk. Ini mirip mom, ya. Mirip punya pemilik. Nah, dia sebetulnya enggak punya itu, yang punya ialah tuannya. Ya, nah, tapi dianggap seperti miliknya dia. Syibhul milik. Dianggap miliknya. Nah, al-lijamu lil farasi. Al-lijamu lil farasi. Tali kekang itu milik kuda ini. Nah, kuda kan punya bos. Nah, bosnya itulah yang beli tali kekang terus ditempelkan di kudanya, ya kan? Tapi kita bilang ini tali kekang milik kuda ini. Seolah-olah kuda itu pemiliknya, padahal tali kekang itu yang beli si bos. Ya, nah, pemilik kuda dianggap si pemilik. Rabi. At-tabyin. At-tabyin itu menjelaskan bahwasanya isim yang dimasukinya adalah maf'ul bih dari lafaz sebelumnya. Nah, Khalidun ahabbu li min Sa'idin. Li ini ya mutakallimnya. Naam. Jadi lam sama ya mutakallim itu maf'ul bi. Atau ya mutakallim itu maf'ul bi. Si Khalid lebih aku sukai daripada Sa'id. Nah, lamnya itu at-tabyin, itu menunjukkan bahwasanya isim setelahnya itu maf'ul bih. Ma ahmala aliyan lil masaibi. Ma ahmala aliyan lil masaib. Alangkah kuatnya si Ali dalam memikul musibah atau dalam menghadapi musibah. Ya. Al masaib maf'ul bih setelah lam at-tabyin. Ini terjadi pada isim tafdil atau fi'il ta'ajjub. Al-khamis at-ta'lilu was-sababiyyah. At-ta'lilu was-sababiyyah tu قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق litahkuma bainan nasi bima arakallahu Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkum bainan nasi bima arakallahu. Nah, yang kelima artinya at-ta'lil atau as-sababiyah. Itu karena. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan kepadamu al-kitab dengan benar. Litahkuma bainan nasi bima arakallah. Karena engkau lah yang menjelaskan hukum di antara manusia dengan apa yang Allah perlihatkan kepadamu. Naam. Sadis. At-taukid dalam Quran wa hiya az-zaidah. Nahu. Ya lal fadhilati. Ya lal fadilati, wahai yang memiliki keutamaan. Ini namanya Zaidah di Taukid, ya. Lamnya lamul mustaghar, ini disebutkan, ditambahkan untuk menambah Taukid. Nah, nanti akan dibahas dalam pembahasan tidak, ya. As-sabit at-taqwiyah. Ini fungsinya sebagai penguat amil-amil yang lemah. Kaqauli ta'ala, lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Al-A'raf ayat 154. Naam. Li abihim itu lamnya ditakwiyah, menguatkan amilnya yang lemah, yaitu yarhabun. Lemah dengan sebab diakhirkan dari makmulnya. Diambil-ambil kalau diakhirkan dari makmulnya itu melemah kekuatannya, ya. Sehingga untuk memperkuatnya bisa dengan menggunakan lam. Namanya lam at-taqwiyah. As-samin. Al-intihau. Al-intihau. Dalam kurung bimakna ilah. Kaqaulihi ta'ala kullun yajri li ajalin musamma, kullun yajri li ajalin musamma. Ar-Rabtu ayat yang kedua, ay ilaihi. Yang kedelapan artinya ialah al-intihad yang semakna dengan ilah, sampai. Seperti firman Allah Ta'ala, kullun yajri di ajalin musamma. Semuanya berjalan sampai ajal yang telah ditentukan. Ay ilaih. Tasi al-istighatsatu. Nahu ya la khaliqin li bakrin, ya la khaliqin li bakrin. Yang kesembilan artinya ialah al-istighosah, minta bantuan. Nah, kalau di fathah itu berarti mustaghos telah nih, la khalidin itu mustaghos yang dimintai bantuan. Kalau pada lafaz yang dimintakan bantuan atau al-mustaghos lahu, lafnya dikasrah, ya. Ya, contohnya ya la Khalid yang dibagikan, wahai Khalid, bantulah si Bakar. Berarti Khalid adalah pihak yang dimintai bantuan, al-mustaghal, lamnya di fathah, la Khalidin. Bakar pihak yang dimintakan bantuan, itu yang harus dibantu, ya. Itu namanya al-mustaghal lahu. Lamnya di kasar. Ya la Khalidin li Bakrin. Wahai Khalid, bantulah si Bakar. Nah, yang dimaksud sini ialah yang li Bakrin tadi. Kalau yang la Khalidin, ada yang mengatakan itu zaidah di taukid, ya. Naam. Yang maknanya bantuan ialah di bagian berarti ya la Khalid, wahai Khalid, sungguh di bagian bantulah Bakar, ya. Al-Ashir At-Ta'jub. Thank you. dalam kurung. Ba'da ia fi nida'il muta'ajjab minhu. Ba'da ia fi nida'il muta'ajjab minhu. Nah, ya lal farah, ya lal farahi. Yang ke 10 namanya ta'ajjub, fungsinya itu untuk menunjukkan kekaguman ya. Nah, dalam kurang biasanya terletak setelah ya dalam nidak muta'ajjab itu. Contoh ya lal farah, alangkah gembiranya, alangkah senangnya, alangkah gembiranya, takjub. Wa hiya maftuhatun, di lamnya di fathah. Tanbih. Wa tustakmalu fi ghairi nida'i maksuatan. Watus ta'malu fi ghairin nida'i maksuratan. Nahu billahi daruhu rajulan. Billahi daruhu rajulan. Terkadang lam ta'ajjub ini dipakai untuk selain nida' dan harus dikasrah. Contohnya lillahi darhu rajulan, alangkah hebatnya dia sebagai seorang laki-laki. Al-Hadiyasyar yang ke-11. As-Sayyirurah. As-Sayyirurah. Kaqauli ta'ala fal taqatahu alu fir'auna. Liyakuna lahum aduwan wa hazanan. Fal taqatahu alu fir'auna. Liyakuna lahum aduwan wa hazanan. Yang ke-11 makna lam ialah as-sayrurah, yakni punya arti akibatnya. Akibatnya, resikonya, gitu ya. Seperti dalam firman Allah Ta'ala fal taqatahu alu fir'auna, bayi si Musa. Ditemukan oleh keluarga Fir'aun. Liyakuna lahum aduwan wa hasanan. Akibatnya Nabi Musa menjadi musuh bagi mereka dan menjadi pihak yang membuat mereka sedih. Ya. Bagi Nabi Musa yang terdampar di laut, ya, ditemukan oleh keluarga Fir'aun, kemudian dirawat. Akibatnya Nabi Musa itu menjadi musuh mereka dan menyebabkan mereka sedih. Ya, nah, merawat musuhnya sendiri. Asaniyah asar al-isti'la dalam kurung bimakna ala al-isti'la dalam kurung bimakna ala. Hakikatan au majazan, kaqouli ta'ala yakhiruna lil adqani sujjadan. Al-Isra ayat 107, yakhiruna lil adqani sujjadan. Al-Isra ayat 107. Wa qawli ta'ala wa in asaktum falaha, wa in asaktum falaha. Al-Isra ayat 7. Yang ke-12, arti lam ialah al-isti'la, yakni bermakna Allah di atas, baik hakikatan benar-benar di atas atau majazan dianggap di atas. Contoh firman Allah Ta'ala, yakhiruna lil adqani sujjada. Lil adqan itu alal adqan. Mereka tersungkur di atas dahi-dahi mereka dalam keadaan sujud. Kaqali Ta'ala, wa in asaktum falaha. Jika kalian berbuat jelek, falaha ay fa'alaiha, atas resikonya, atas dia. Ats-tsalitsu asar al-waqtu. Al-waqtu. Nahu hadzal ghulam lisanatin. Wa minhu qauluhu ta'ala aqimis sholata liduluki syamsi. Aqimis sholata liduluki syamsi. Al-Isra ayat 78. Yang ke-13, arti lam ialah al-waktu, pada waktu atau seusia, gitu ya, artinya gitu. Contohnya hadal hulam lisanatin, anak ini lisanatin, usianya sudah setahun. Hadal hulam lisanatin, anak ini usianya sudah setahun. Hulamnya itu lil waqti. Di antaranya firman Allah Ta'ala, aqimis sholata, tegakkan sholat, liduluki syamsi, pada waktu matahari apa ini tergelincir, yakni zawal. Arabiyah Asyar yang ke-14 bimakna ma'at. Aqaul syair seperti ucapan penyair, falamma tafarraqna, falamma tafarraqna, ka'anni wa malikan, ka'anni wa malikan, lituli istima'in, lituli istima'in, lam nabit, lam nabit lailatan ma'an, lam nabit lailatan ma'an. Yang ke-14 arti lam ialah ma'an, seperti ucapan penyair, falamma tafarrokna, ketika kami berpisah, ka'anni wa malikan, sepertinya aku dan si Malik, litu listimain, ay ma'atu listimain, saking lamanya kumpul istima, lam nabit lailatan ma'ana, tidak pernah kami bermalam bersama. Nah, Al-Khamisasar bimakna fi, kaqouli ta'ala, wa nadha'ul mawazinal qisto li yaumil qiyamah, ay fi al-anbiya ayat 47, wa nadha'ul mawazinal qisto li yaumil qiyamah, al-anbiya ayat 47. Fi. Yang ke-15 makna lam ialah fi, seperti dalam contoh firman Allah Ta'ala, wa nadha'ul mawazinal qisto, kami letakkan timbangan-timbangan keadilan, li yaumil qiyamah, ay fi yaumi, fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Baik. Ini makna-makna yang ada pada lam. Faslun. Huruful qasam. huruful qasam. At-talatu huruful qasam at-talata. Huruful qasam ats-tsalatsatu min hurufil jar. Naam wa hiya al waw at-ta'u wal ba'u kaqawli ta'ala wal fajri walayalin asr. Al fajr ayat 1 sampai 2 wa qawlihi wa tawahi ala aqidanna asnamakum wa tawahi la aqidanna asnamakum. Billahi la'astaidanna jadi huruf qasam yang tiga termasuk huruf jar yakni al-wawu wa-ta' wal-ba' semuanya menunjukkan arti qasam ya. Demi wal-fajri wal-layalin asr demi waktu fajar demi 10 malam demi malam yang 10. Wa tallahi la'aqidanna asnamakum. Demi Allah, aku akan membikin makar untuk patung-patung kalian. Al-Anbiya ayat 57. Aku akan menghancurkan patung-patung kalian. Billahi astaid billahi la'astaidanna. Demi Allah, aku akan bersungguh-sungguh. Nah, faslun rubba takunu litaklili walitaktir walqarinatu yallati tu'ayyilul murada. Takunu litaklili walitaktir walqarinatu ya allati tu'ayyinu al-murada. nahu qauli syair. Ala rubba mauludin walaysa lahu abun wadi waladin lam yaldahu abawan lam yaldahu abawan. Rubah itu artinya kadang jarang, terkadang sering, ya. Qarinah yang menentukan maknanya, ya. Contoh ucapan penyair, ala rubba mauludin walaysa lahu abun. Ketahuilah, jarang bayi lahir tanpa adanya bapak. Wadi waladin lam yaldahu abawani, dan jarang pula anak yang lahir tanpa ibu dan bapak. Yaldahu itu artinya lam yalid, sama ya, sama yalid boleh, yaldahu boleh. Wa fil hadis, wa fil hadis ya rubba kasiatin fi dunya ariyatun yaumal qiyamah, ya rubba kasiatin fi dunya ariyatun yaumal qiyamah. Duhai, banyak yang berpakaian di dunia tapi telanjang di hari kiamat. Baik. Masih ada satu lagi pertemuan insyaallah tentang huruful jar, ya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yasarul umur, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.